Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tanbihat ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat. Tema terakhir kita masih terkait pasal ke-10 tentang penjelasan beberapa hukum khusus untuk wanita dalam rangka untuk menjaga kehormatan mereka. Telah kita baca sebab yang pertama, agar seorang wanita terjaga kehormatannya, yaitu menundukkan pandangan. Maka wajib bagi seorang wanita, demikian juga pria, untuk menundukkan pandangannya dan tidak melihat kepada sesuatu yang Allah haramkan. Di antaranya yaitu orang yang ajanib, orang asing yang bukan mahram bagi seorang wanita. Qala hafizahullah ta'ala, qala Syekh Shalih Al-Fauzan, poin yang kedua, sebab yang kedua yang dengannya seorang wanita terjaga kehormatannya. Qala ath-thani min asbabi hifdzil farji al-ibtida'u an istima'il aghani wal mazamir. Yang kedua di antara sebab penjagaan al-farj, kemaluan, kehormatan wanita, yaitu al-ibtida'u an istima'il aghani, menjauhkan diri dan tidak mendengarkan, menjauhkan diri dari mendengarkan al-aghani, musik, nyanyian, wal-mazamir, dan alat-alat musik. Qala al-imamu al-allamah Ibn al-Qayyim rahimahullah, berkata Ibn al-Qayyim rahimahullah, wa min maka'idis syaitan التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين. Atau sebelum itu, sebelum kita membaca ucapan Ibnu Qayyim di sini yang beliau sebutkan, di sini beliau menjelaskan kepada kita di antara sebab untuk menjaga kehormatan, atau di antara sebab terjaganya kehormatan seorang wanita, yaitu menjauhkan diri dari mendengarkan musik, nyanyian, demikian juga alat-alat musik. Maka syariat Islam mengharamkan yang namanya al-ghina, nyanyian, musik, dan juga alat-alat musik. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wassalam menangis di saat kematian putranya Ibrahim. Maka Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam dengan ucapannya, alam tanha anil buka, ya Rasulullah, bukankah engkau melarang kita dari menangis? Faqala, maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, innama nuhitu an sawtaini ahmaqaini fajiraini, sawtun indal musibah warannatus syaitan. Maka Rasul menjawab, aku tidak melarang kalian untuk menangis, tetapi aku itu dilarang dari dua suara. Ahmaqain, dua suara yang bodoh. Fajirain, yang keji. Yaitu sautun indal musibah, meratap, bersuara, berteriak-teriak di saat tertimpa musibah. Dan suara yang kedua yang dibenci oleh Rasulullah SAW yang disifati oleh beliau dengan sifat suara orang bodoh, suara yang bodoh, yang keji, yang kedua adalah suara warannatu syaitan, yaitu suara syaitan. Yang dimaksud saud indal musibah ay an-niyahah, dijelaskan oleh para syurah, para ulama yang mensyarah hadis ini, yang dimaksud dengan saud, suara di saat musibah, yaitu niyahah, meratapi. Meratap, tidak terima, berteriak, menangis, melakukan perbuatan yang menunjukkan bahwa dia tidak ridha dengan takdir Allah Azza wa Jal di saat musibah itu terjadi. Ini haram hukumnya. Yang disebut an-niyahah. Dan suara yang kedua yang dicela oleh Rasulullah SAW dan dilarang oleh beliau adalah rannatu syaitan. Suara syaitan, yaitu al-ghina. Dijelaskan oleh para ulama, yaitu al-ghina, nyanyian. Ini hadis yang pertama yang menunjukkan haramnya musik. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari mu'allaqan dari Abi Musa atau dari Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu an dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, "La yastahilanna aqwamun al-hira wal-harira wal-ma'azif wal-khamrah." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "La yastahilanna." Sungguh, kelak ada suatu kaum atau ada aqwam, ada beberapa kaum yang menghalalkan al-hira. Apa itu al-hira? Az-zina. Kelak akan ada suatu kaum yang mana mereka itu menghalalkan perbuatan zina, wal-harir, memakai al-harir sutra, wal-ma'azif, dan menghalalkan alat musik, wal-khamrah, serta menghalalkan al-khamrah, minuman khamr. Maka di sini menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan-perbuatan yang haram. Karena Nabi mengatakan di sini, sungguh akan ada orang-orang yang menghalalkan perkara-perkara yang aslinya itu diharamkan dalam syariat ini. Akan tapi dari umat beliau, beliau mengatakan di sini, sungguh akan ada orang-orang yang mana mereka itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh syariat berupa perbuatan zina, al-harir, memakai kain sutra, al-ma'azif, alat-alat musik, musik, nyanyian, al-khamrah, dan juga minuman keras. Nah, kita lihat berapa banyak manusia yang mereka menganggap bahwa perkara musik itu adalah perkara yang mubah. Telah benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Berapa banyak manusia bahkan tidak sampai sekedar hanya menganggap boleh. Justru mereka berbangga dengan nyanyian dan musik-musik tersebut. Justru mereka merasakan nikmat dalam mendengarkannya. Dengan alasan bahwa mendengarkan musik itu dapat menenangkan jiwa. Dapat menenteramkan jiwa mereka. Inilah syaitan. Menjadikan sesuatu yang haram, nikmat. Padahal sama sekali tidak menenangkan jiwa. Jika seorang yang berakal, yang masih memiliki fitrah, apakah dia akan meyakini musik itu bisa menenangkan jiwanya? Kalau seandainya musik itu menenangkan jiwa, tentu orang yang terkena jin, orang yang kesurupan, tidak perlu dirukiah dengan Al-Quran. Bacakan musik, setel lagu-lagu, dengan itu kemudian tenang jiwanya demikian. Di saat orang mendapat musibah, di saat seseorang mengalami malapetaka, kemudian kita nyanyikan untuknya suatu lagu supaya tenang jiwanya, demikianlah, tidak sama sekali. Kita merasakan di saat kita jauh dari Allah, di saat kita terjatuh dalam suatu musibah, mendapat ujian, cobaan, tidak tenang walaupun kita mendengarkan musik. Walaupun itu musik yang dia sukai, tidak menenangkan. Sama sekali tidak menenangkan. Justru yang menenangkan jiwa itu adalah ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Oleh karena itu, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang haramnya al-musiqa, musik, nyanyian, demikian juga alat-alat musik. Dan bahkan musik ini, al-ghina, itu punya banyak penamaan. Di antara nama, dari nama-nama musik ini, dinamakan sebagai mizmar syaitan, mizmar syaitan, serulingnya syaitan. Demikianlah Abu Bakar As-Siddiq suatu ketika di hari Id, beliau masuk ke rumah Rasulullah SAW dan beliau mendapati kedua anak kecil wanita yang sedang melantunkan bait-bait syair dengan lagu. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung mengingkari perbuatan tersebut. Amizmaru syaitani fi baiti Rasulillah. Apakah ada seruling syaitan yang di dalam, apakah di rumah Rasul itu terdengar seruling syaitan? Apakah ada seruling syaitan di rumah Rasul alaihi salatu wassalam? Maka ketika Rasul mendengar pengingkaran Abu Bakar As-Siddiq ini, beliau menjawab dan mengatakan, biarkanlah wahai Abu Bakar, karena ini adalah hari Id. Intinya di sini Abu Bakar menamakan musik itu atau nyanyian itu sebagai mizmar asyaitan. Demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu an atau diriwayatkan, ada yang mengatakan Umar, ada juga yang mengatakan Ibnu Umar, suatu ketika beliau lewat suatu tempat dan mendengarkan dan terdengar olehnya suara musik. Kemudian Umar meletakkan kedua tangannya menutup telinganya, meletakkan kedua telunjuknya untuk menutupi telinganya. Maka Nafi', ini murid dari Ibnu Umar, seorang tabi'in, ketika melihat perbuatan Ibnu Umar ini, beliau bertanya, "Mahata, kenapa wahai? Apa yang kamu lakukan wahai Ibnu Umar?" Maka beliau menjawab, "Fa inni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sami'a dzalik fa wada'a dzalik." Sungguh, aku dahulu pernah melihat Rasul alaihi salatu wasallam mendengar apa yang aku dengar ini dan beliau melakukan apa yang aku lakukan, menutup kedua telinganya dengan telunjuk beliau. Lihat, ini menunjukkan apa? Haramnya alat-alat musik, haramnya lagu-lagu nyanyian. Sampai-sampai Rasul alaihi salatu wasallam sebagaimana dinukil oleh Ibnu Umar bahwa beliau menutup telinganya dari mendengarkan hal tersebut. Juga di antara dalil tentang haramnya musik, sengaja di sini ana menyebutkan beberapa dalil tentang haramnya al-aghani musik, karena ini penting menjadi ilmu bagi kita dan yakin kita meyakininya, menjadi yakin bahwa hal itu adalah perkara yang haram, sehingga kita tidak bermudah-mudahan dengan hal tersebut. Firman Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Jathiyah atau dalam surat Luqman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mempergunakan lahwal hadis, perkataan sia-sia, liyudhilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud tentang ayat ini, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang mufassir Al-Qur'an, Ibnu Mas'ud, "Wallahi alladhi la ilaha ghairuh, inna lahwal hadithi huwal ghina." Beliau ulangi ucapannya sebanyak 3 kali. Wallahi alladhi la ilaha ghairuh, inna lahwal hadithi huwal ghina. Demi zat yang tidak ada ilah selain dia. Demi Allah yang tidak ada ilah kecuali dia, satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah. sesungguhnya lahwal hadis yang dimaksud dalam ayat ini adalah nyanyian. Mereka mempergunakan lahwal hadis, nyanyian, musik untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Maka kita lihat dan kita saksikan, orang yang candu dengan musik, suka dengan musik, pasti dia adalah orang yang jauh dari Allah, jauh dari jalan Allah Azza wa Jal. Lihatlah, orang yang sudah senang dengan musik, berapa kali dia putar musik tersebut dalam satu hari. Dan tidak pernah dia mutar Al-Quran, dan tidak pernah dia atau sangat jarang membaca Al-Quran daripada jika dibanding dengan mendengarkan musik atau bermain musik. Maka sungguh, musik ini betul-betul menyesatkan seseorang itu dari jalan Allah Azza wa Jal. Dan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, menamakan nyanyian atau musik itu, kata beliau, al-ghina manbatun nifaq. Sesungguhnya, al-ghina, musik, nyanyian, merupakan penumbuh perbuatan nifaq, kemunafikan. Juga Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau berkata, al-ghina ruqyatuz zina. Nyanyian merupakan ruqyah, mantra-mantra, mantra zina. Maka berapa banyak orang yang asyik, yang sedang jatuh cinta, terjatuh pada perbuatan-perbuatan fahisyah disebabkan musik ini. Juga sebagian tabi'in menamakan musik ini dengan Quran as-syaitan. Dengan Quran as-syaitan. Dan juga di antara nama dari musik ini yaitu dinamakan juga oleh para ulama dengan al-laghu. Al-laghu, perbuatan yang sia-sia yang Allah firmankan dalam ayatnya. Di antara sifat-sifat hamba Allah Ar-Rahman, فَإِذَا مَرُّ بِاللَّغْوِ مَرُّ كِرَامًا. Dan apabila mereka, hamba-hamba Allah yang saleh ini, jika mereka itu lewat, بِاللَّغْوِ, melewati suatu tempat yang di situ ada perbuatan sia-sia, اللغو, mereka lewat dalam keadaan menjaga kehormatan diri mereka. Ditafsir oleh sebagian ulama bahwa makna اللغو, كُلُّ مَا هُوَ مِنَ الْكَلَامِ الْمُلْغِي كَالْغِنَى. Al-laghu itu adalah seluruh ucapan yang sia-sia seperti nyanyian. Maka sifat hamba Allah yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal ketika mereka melewati ucapan-ucapan yang seperti itu yang tidak berguna, marru kirama, mereka lewat dengan menjaga kehormatan diri mereka, tidak duduk, tidak mampir, tidak bercampur baur, tidak duduk bersama mereka dan tidak mendengarkannya. Juga apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Imran bin Husain bahwa Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Inna Allah harrama 'ala ummati al-kubah." Sesungguhnya Allah haramkan atas umatku al-kubah. Al-kubah adalah tambur. Wal ghubaira wa kullu muskirin haram. Intinya hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi alaihi salam mengharamkan kepada umatnya al-kubah. Apa itu al-kubah? Al-kubah itu adalah salah satu alat musik, tambur, at-tabl, yang disebut dengan at-tabl, yang rebana tetapi dia tertutup dua sisinya, tertutup dua sisinya. Adapun ad-duf, ad-duf yaitu rebana, rebana, duf itu yang tertutup salah satu sisinya, namun sisi yang kedua, sisi yang lain terbuka, itu disebut ad-duf. Kalau tabel, maka kedua sisinya tertutup. Adapun ad-duf, maka Nabi AS membolehkan ad-duf, membolehkan ad-duf, tetapi pada ketentuan atau pada saat-saat tertentu. Adapun at-tabel, maka itu termasuk alat musik yang haram, al-kubah. Adapun terkait duf, pernah juga kita singgung pada kitab ini juga, terkait ad-duf, yang mana asalnya ad-duf ini termasuk juga alat musik, tetapi dikecualikan oleh Rasulullah SAW dan dibolehkan. Dibolehkan hanya khusus untuk wanita pada waktu-waktu tertentu. Kapan dibolehkannya? Yaitu di saat hari pernikahan dan di saat al-ayat, hari raya. Di saat hari pernikahan dan hari raya, dan ditambah lagi oleh sebagian ulama di hari khitan. Adapun selain waktu tersebut, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Jadi yang dikecualikan adalah ad-duf. Apa itu ad-duf? Yang terbuka satu sisinya. Rebana yang terbuka satu sisinya. Adapun drum, tabl atau drum yang tertutup dua sisinya, dan alat-alat musik yang lain, semua itu adalah haram. Semua itu hukumnya haram. Yang dikecualikan hanyalah ad-duf. Dan sangat banyak ucapan salaf terkait keharaman al-ghina, musik, dan bahwa mereka mencela perbuatan tersebut. Ditanyakan oleh Imam Ibrahim Ibn al-Munzir, ditanyakan kepada beliau, apakah engkau, wahai imam, memberikan keringanan dalam nyanyian? Maka beliau mengatakan, qala ma'adallah, na'udzubillah, ma yaf'alu hadha indana fil madinah illa al-fussaq. Tidak ada yang melakukan perbuatan musik ini, bermain musik ini, tidak ada yang mendengarkannya di kota Madinah ini, kecuali orang-orang fasik yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Demikian juga imam yang empat, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, semua sepakat tentang keharaman musik. Tentang keharaman musik. Oleh karena itu, kesimpulannya bahwa musik, nyanyian, dan juga alat-alat musik itu hukumnya haram, maka wajib bagi seorang muslim untuk menjauhinya dan tidak mendengarkannya atau bermain dengannya. Seorang mukmin mengikuti dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti jalan As-Salafus Salih, para sahabat, tabi'in, dan a'immatul huda. Maka sungguh dalil-dalil yang jelas, dan juga kita telah mendengar ucapan para sahabat, ucapan sebagian para ulama tentang keharaman musik. Oleh karena itu, seorang muslim, janganlah dia tersamarkan oleh perkara ini. Jangan sampai dia mengikuti perkara yang syubhat, hujjah orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang mengambil pendapat yang keluar dari pendapat salafus salih, atau pendapat-pendapat yang nyeleneh tentang bolehnya mendengarkan musik. Ini adalah pendapat-pendapat yang asyadzah, pendapat yang menyendiri, yang menyelisih dalil Al-Quran dan As-Sunnah dan juga aqwal As-Salaf. Maka al-haq itu harus kita ikuti, walaupun harus menyelisihi sekian banyak pendapat-pendapat. Adapun syubhat, maka harus kita tinggalkan. Inilah terkait hukum musik. Inilah terkait hukum musik. Kesimpulannya bahwa hukumnya haram. Nah, kita di sini setelah kita mengetahui hukum terkait musik ini, kita akan baca ucapan Ibnu Qayyim yang ditulis, yang dinukil oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya Tanbihat. Beliau mengatakan di sini, qala rahimahullah, qala al-imam al-lamah Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min maka'idi syaitan, dan termasuk tipu daya syaitan, allati kada biha man qalla nasibuhu minal ilm, yang digencarkan kepada orang yang memiliki sedikit ilmu. Termasuk tipu daya syaitan yang dia gencarkan kepada orang yang sedikit ilmunya, wal aqli wad din, sedikit akalnya, sedikit agamanya, wasada biha qulubal jahilin, dan juga tipu daya syaitan yang dengannya dia bisa menjerat hati-hati orang bodoh, wal mubtilin ahlul batil. Apa itu tipu dayanya? Sama'ul muka'i wat tasdiyati wal ghina'i bil alatil muharramah, yaitu mendengarkan al muka', siul, wat tasdiyah, suara tepuk tangan, wal ghina', nyanyian, dan alat-alat musik yang diharamkan. Alladhi yasuddul qulubu 'anil Qur'an, yang mana hal tersebut, perkara-perkara tersebut memalingkan hati ini dari Al-Qur'an. Wa yaj'aluha 'akifatan 'alal fusuqi wal 'isyan, dan membuatnya, yani musik dan alat-alat musik itu membuat seseorang 'akifah, tentram di atas kefasikan dan kemaksiatan. Nah, ini semua adalah tipu daya syaitan yang dengannya dia bisa menjerat orang-orang yang sedikit ilmunya, orang-orang yang jahil dengan musik ini. Sehingga mereka jauh dari Al-Quran dan mereka justru tentram, tenang dengan kefasikan dan kemaksiatan mereka. Fahuwa Qur'anus syaitan, kata beliau. Fahuwa Qur'anus syaitan. Musik ini adalah Qur'annya syaitan. Wal hijabul kathifu anir rahman, dan merupakan hijab tebal yang menutupi ar-rahman, yani menutupi antara dia dari ar-rahman, yani menjauhkan dia dari Allah Azza wa Jal, sehingga seakan-akan di sana ada hijab yang tebal yang membuat dia susah untuk dekat kepada Allah Azza wa Jal. Wa huwa ruqyatul liwati waz-zina, musik itu merupakan mantra-mantra, ruqyah, yang mengantarkan kepada perbuatan liwat wa zina, perbuatan keji. Wa bihi yanalul ashiqul fasiku min mu'ash wiqihi ghayatal muna. Wa bihi yanal al ashiq al fasiq min mu'ash wiqihi ghayatal muna. Dan dengan musik itu, orang ashiq, siapa itu orang yang ashiq? Al ashiq adalah orang yang punya rasa cinta yang berlebih. Al-ishq, yaitu farad al-hub, cinta yang berlebihan, itu disebut ishq, cinta buta. Orang yang asyik ini, dengan musik, dia bisa meraih nafsu, tujuan yang dia inginkan. Ila an qala, sampai beliau mengatakan, wa amma sama'uhu minal mar'ah, adapun mendengarkan musik yang dilantunkan dari seorang wanita, awil amrat atau amrat, famin a'zamil muharramat, maka itu termasuk keharaman yang terbesar. Wa ashaddiha fasadan lid-din, dan termasuk perusak agama yang terbesar. Jadi mendengarkan musik itu sudah haram, terlebih jika suara yang dia dengarkan atau yang dia saksikan itu adalah seorang wanita, ini tentu lebih parah. Ila an qal, sampai beliau mengatakan, wala raiba, dan tidak diragukan lagi, anna kulla ghayurin yujannibu ahlahu sama'al ghina, tidak diragukan lagi bahwa kulla ghayur, semua yang punya kecemburuan, orang yang masih memiliki sifat cemburu terhadap agamanya, keluarganya, yujannibu ahlah, pasti dia akan menjauhkan keluarganya sama al-ghina, dari mendengarkan musik. Kama yujannibuhunna asbab ar-raib, sebagaimana mereka menjauhkan dari keluarganya sebab-sebab keraguan. Wa qala aidan, dan juga beliau mengatakan, wa minal ma'lumi 'indal qaum, perkara yang ma'lum bersama, annal mar'ah, sesungguhnya wanita itu, idza istas'abat 'ala ar-rajul, jika susah untuk dibujuk laki-laki, wanita jika susah untuk dirayu, dibujuk laki-laki, maka ijtahad, laki-laki itu akan berusaha, ayyusmi'aha sawt al-ghina, laki-laki itu dia akan berusaha untuk memperdengarkannya, sautul ghina, memperdengarkan wanita itu lagu-lagu, suara musik, lantunan lagu musik. Fahina idzin tu'ti al-layanu, sehingga dengan itu, dengan musik yang didengarkan oleh wanita ini, akan tu'ti al-layan, bisa memberikan kelunakan hatinya, membuat lunak hati seorang wanita. Wahada li'anna al-mar'ata sari'atul infial, hal itu dikarenakan wanita itu sangat cepat al-infial, terbuai luluh lil aswati jiddan, sangat cepat luluh dan terbuai oleh suara-suara nyanyian. Nah, di sini beliau menjelaskan bahwa wanita itu jika susah untuk dibujuk oleh laki-laki, untuk susah untuk didekati oleh seorang pria, maka pria itu punya siasat. Dengan apa caranya? Dia memperdengarkan kepada wanita ini musik, lagu-lagu yang menurut mereka enak didengar, sehingga dengan mendengarkan lagu tersebut, apa kata beliau, bisa memberi kelunakan, meluluhkan hati wanita ini, sehingga dia lunak hatinya dan mudah untuk diambil hatinya, terbuai luluh dengan suara-suara musik yang indah tersebut. Fa idza kana as-sawtu bil ghina'i dara infi'aluha min wajhain, min jihati sawtu min jihati ma'na, sehingga suara itu, yakni suara nyanyian itu adalah sesuatu yang bisa meluluhkan hati wanita dari dua sisi. Jadi nyanyian atau musik itu bisa meluluhkan hati wanita dari dua sisinya, min jihati saut, dari sisi lantunan, dari sisi suara orang yang melantunkan, dari sisi suaranya, nadanya, wa min jihati makna, dan dari sisi makna bait-bait yang terkandung padanya, bait-bait yang terkandung pada lagu tersebut. Qala, kemudian beliau melanjutkan, fa amma idza jitama'a ila hadhihi ar-ruqyah ad-duff wash-shababah war-raqs wa bit-takhannuth wat-takassur, terlebih jika ditambah lagi, digabung, bukan hanya sekedar lantunan lagu nyanyian saja, tapi digabung lagi dengan ar-ruqyah, mantra-mantra setan tadi, ad-duff gendang, digabung dengan ash-shababah sanjungan, pujian-pujian, war-raqs dan tarian yang gemulai, wat-takassur, falau, nah, terlebih itu tadi, wanita itu bisa dirayu dan diluluhkan, diambil hatinya dengan nyanyian, dengan cara melantunkan lagu di hadapannya, dengan itu dia akan luluh hatinya. Belum lagi jika ditambah dengan alat-alat musik, ditambah dengan alat-alat musik, dengan gerakan, tarian, dan yang semisalnya. Ini lebih parah, maka akan lebih cepat terikatnya dan akan lebih cepat untuk tunduk. Falau hubilatil mar'atu min ghina'in la hubilat min hadzal ghina', seandainya, beliau permisalkan di sini, seandainya wanita itu bisa diikat dengan nyanyian, pasti mereka itu akan terikat dengannya. Fala amrullah, demi Allah, kam min hurrah, berapa banyak wanita yang baik, terjaga, sarat bil ghina'i minal baghaya, dengan sebab musik, senang dengan musik, dia menjadi al baghaya, wanita-wanita yang keji, pezina. Intaha. Selesai dari penukilan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala fattaqillaha ayyatuhal mar'atul muslimah, maka wajib bagi engkau untuk bertakwa kepada Allah wahai wanita muslimah. Wahdhari hadzal marad, hadzal maradul khuluqi al khatiran, hendaknya waspada dari penyakit akhlak yang berbahaya ini. Wa huwa istima'ul aghani, yaitu mendengarkan nyanyian. Allati turawwiju bainal muslimin bimukhtalafil wasail, yang mana nyanyian-nyanyian tersebut telah merebak, menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, bimukhtalafil wasail, dengan berbagai macam media, wa anwa'il asalib, dan perantara-perantaranya, mimma ja'ala kathiran minal fatayatil jahilat, yang mana hal itu menjadikan wanita-wanita yang jahilah mencari, yatlubnaha min masaridiha, min masadiriha, mencari sumber musik dan lagu tersebut. Ketika mendengar ada lagu yang dia dengar enak, tidak diam, dia pasti akan mencarinya. Lagu siapa ini? Dia pasti akan ingin menyimpannya, mengoleksinya. Karena sudah menjadi musibah di mana musik itu sudah menyebar di tengah-tengah kaum muslimin dan beranggapan bahwa itu perbuatan yang boleh, sehingga ketika mendengar musik tertarik dan senang mengumpulkannya. Bahkan lebih dari itu, wa yatahadainaha bainahun, dan mereka saling mengirim hadiah audio musik misalnya di tengah-tengah mereka, saling memberikan hadiah dalam bentuk musik di tengah-tengah mereka. Nah, ini merupakan musibah yang menimpa keumuman kaum muslimin, yang mana itulah perkara yang diharamkan oleh syariat kita. Maka wajib bagi kita untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dan menjauhinya, serta menjauhkannya dari putra-putri kita dan mendidik anak-anak kita dari perbuatan tersebut dan membencinya. Jangan sampai seseorang terbiasa dengan musik sehingga dia lama-kelamaan satu demi satu lama menjadi cinta terhadap musik. Nah, inilah bahasan yang bisa kita bahas di sore hari ini. Semoga bermanfaat. Ila huna wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah.